Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Instagram hidup. Innalhamdalillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina. Mayyadihillah falamudillala wa mayyudil falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd fa inna asqad hadithi kitabullah wa khairul hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwan wal akhawat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala serta para ikhwan dari komunitas BSI yang dirahmati Allah. Pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kembali kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pelajaran kita dan pembahasan kita tentang fiqhul muyassar. Rikasan fikih Islam yang mana kita sudah masuk pada pembahasan tentang pembagian warisan, ya hukum serta penjelasan tentang berbagai hal berkenaan pembagian warisan. Sebelumnya kita sudah membahas juga sekilas tentang yaitu masalah merdekan budak, ya ini masih berkenaan persoalan muamalah ya. Kemudian sebelumnya sudah bicara juga tentang wasiat, ya. Kemudian tindakan-tindakan orang-orang yang dalam keadaan sakit dia, sakit yang dikhawatirkan akan meninggal, maka apa saja tindakannya yang bisa dijadikan sebagai apa namanya, bisa diambil keputusannya dalam transaksi dan juga ada hal-hal yang tidak bisa dijadikan sebagai hukum landasan untuk mengambil dalam hal bertransaksi ketika dia sudah saat mau meninggal. Baik. Penjelasan saya ini pada kesempatan ini akan kita bahas yaitu al-mawaris. Itu berbagai hal yang berkenaan dengan pembagian harta warisan. Sebelum kita membahas hal ini secara rinci yang dibahas dalam kitab Fiqhul Muyassar ini, kita sebutkan sekilas tentang anjuran ya untuk mempelajari ilmu waris ini. Di mana Syekh Shaleh Fuzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Fiqhi menjelaskan sebelum beliau membahas ini sekilas tentang hukum pelajari ilmu waris ini, di mana beliau menyebutkan berapa motivasi di awal karena penting sekali pembahasan ini untuk diketahui setiap muslim. Ya, menunjukkan salah satu dalil menunjukkan pentingnya belajar ilmu waris itu sehingga Allah SWT menjelaskan secara detail dan rinci pembahasan ini dalam terutama di dalam surah An-Nisa tentunya ya. Itu di detail sekali ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Islam, obuang yang berkenaan hak mali ya, hak yang berkenaan harta, itu sangat banyak sekali dijelaskan supaya tidak terjadi kezaliman. Karena rentan sekali memang dalam persoalan harta ini ya terjadi perselisihan dan kezaliman. Taib. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya beliau memotivasi untuk belajar ilmu waris ini bagi setiap muslim tentunya. Ada beberapa hadis, tetapi dalam sanad hadis ini memiliki catatan para ulama, ada yang mengatakan sanadnya adalah sanadnya umumnya ada catatan ya bahwa ada di antara rawinya yang memiliki kelemahan dalam hafalan dan seterusnya. Maka ada beberapa hadis di sini yang mungkin yustanasu bihi, yang mungkin bisa diambil sebagai dorongan, walaupun dalam catatan isnadnya mempunyai kelemahan menurut sebagian para ulama. Di antara hadis yang menyebutkan riwayat Imam Ibnu Majah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul fara'idah, pelajarilah ilmu fara'id, wa'allimuhan nas, dan ajarkanlah manusia akan ilmu fara'id tersebut, fa'innahu nisful ilmi, karena ilmu fara'id itu bagikan separuh ilmu, wa kemudian, wa huwa yunsa, dan sangat mudah untuk dilupa. Ya, sangat mudah lupa. Wa huwa awwal syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama sekali hilang di tengah umatku. Ini di antara dalil yang dikemukakan Syekh Shaleh Fauzan dalam kitab beliau Mulakhas Fiqhi ketika beliau membahas kitab Mawaris ini, memberikan mukaddimah motivasi tentang kewajiban untuk pelajari ilmu waris ini. Dan riwayat lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, fa inni mru'un maqbudun, sungguhnya aku adalah manusia yang akan meninggal, wa innal ilma sayuqbadu wa yadhharul fitan, sungguhnya ilmu juga akan diangkat ya dan akan timbul berbagai macam fitnah hatta yakhtalifa itsnani, sampai dua orang yang berselisih fil faridah dalam masalah pembagian harta warisan, fala yajidani man yafsilu bainahuma, sampai mereka tidak lagi mendapatkan orang yang bisa mendamaikan, memberikan keputusan antara mereka berdua. Jadi menunjukkan tentang ilmu waris ini, sampai kalau ada dua orang yang berbeda pendapat tentang masalah warisan, tidak ada orang yang bisa memberikan keputusan dan perdamaian untuk mereka berdua. Itu dalil tentang ilmu ini telah diangkatnya di tengah umat manusia. Taib. Maka beliau menjelaskan, sangat jarang kajian-kajian ilmu waris dibahas, kata beliau, baik di masjid-masjid, ya, kemudian di sekolah-sekolah, ya, kecuali di bagian sebagian lembaga-lembaga ta'limiyah, lembaga-lembaga ilmu, kata beliau, tapi juga dalam bentuk yang sangat sedikit saja jamnya gitu ya, sebagai sampingan, tidak merupakan sebuah materi yang didalami dengan secara profesional dan lebih dalam gitu maksudnya. Walai fi bil ghar, yang tidak mencukupi tujuan, ya, tidak memenuhi kebutuhan lah, ya. Maka oleh sebab itu kata beliau, hendaknya ada sebagian kaum muslimin yang mengajarkan pelajar ilmu ini. Dan juga dalam hadis lain beliau menukilkan hadis dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan di Majah juga, yang berbunyi, al-ilmu salasatun, ilmu itu ada tiga bagian, wa ma siwa dzalika fadlun, dan lain dari itu adalah ilmu yang fadlun, ya, tambahan gitu. Yang pertama ayatun muhkamah, itu ayat-ayat yang muhkamah, jelas pemahaman dan hukum-hukum di bawah yang di kandungannya yang sangat mudah dipahami. Wa sunnatun qa'imah, sunnah yang ditegakkan. Wa firatun adilah, yaitu pembagian harta waris yang adil. Nah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau berkata, ta'allamul fara'idah fa innaha min dinikum. Kata beliau Umar bin Khattab, pelajarilah ilmu faraid karena dia adalah bagian dari agama kalian. Ini diriwayatkan Imam Darimi, ya, dan juga Ibnu Abi Syaibah. Kemudian juga berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'al Qur'an falyata'allam faraidah. Barang siapa yang belajar Al-Quran, maka hendaklah belajar faraid. Nah. Lalu beliau menjelaskan sekilas tentang makna ilmu faraid itu bagian dari sifara ilmu. Maksudnya apa? Karena beliau menyebutkan manusia itu dua kondisi. Ilmu ketika dia hidup dan ilmu setelah dia mati. Nah, dan ilmu faraid ini adalah hukum secara umum berhubungan dengan hal-hal setelah seorang telah mati tentang hartanya. Ya. Dalangkan ilmu yang lainnya berhubungan dengan ketika dia hidup, salat, zakat, haji, i'tikad, keyakinan dan segala macamnya, akhlaknya. Maka dari situlah disebut ilmu faraid separuh ilmu. Separuh ilmu ada separuh ilmu, ilmu yang kita amalkan ketika masih hidup, separuh ilmu yang memang dibutuhkan setelah kita meninggal, itu maksudnya adalah ilmu yang dibutuhkan ketika seorang meninggal untuk ahli warisnya tentang pembagian harta warisannya. Nah, itu sekilas tentang motivasi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau, ya, Al-Mulakhas Fikhi, Muqaddimah, dalam saat mau membahas tentang hukum-hukum waris atau faraid. Taib. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Nah, di sini akan dijelaskan pertama Masalatul Ula, Al-Masalatul Ula, pembahasan yang pertama di sini, maknaha wal hathu ala ta'allumiha, yaitu penjelasan makna apa itu dimaksud ilmu faraid atau ilmu waris itu, serta dorong untuk pelajarinya sudah kita jelaskan sedikit tadi. Ilmu faraid adalah ilmu yang sangat penting, ya, maka wajib atas seorang setiap muslim untuk memiliki perhatian dan mendalaminya. Ya, kenapa? Li'anna hajata masatun ilaihi, karena begitu besarnya kebutuhan untuk mempelajari ilmu ini. Kenapa yang dinamakan ilmu faraid? Ilmu faraid adalah maksudnya ketentuan-ketentuan bagian setiap ahli waris. Ya, diambil dari ma'khudhatun minal fardhi wa huwa takdir, ketentuan. Ya, ukuran. Semuanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, fanismu ma faradtum, yaitu sefaro yang kalian takdirkan, yang kalian tentukan, yang kalian apa namanya bagi gitu ya. Ada pengertian al-fard dalam syara', dalam agama, yaitu nasibu muqaddarun, pembagian yang sudah ditentukan oleh agama, li mustahiqihi, bagi orang yang berhak mengambilnya. Yaitu nasibu muqaddarun syar'an li mustahiqihi, pembagian yang ditentukan oleh agama bagi yang berhak menerimanya atau mengambilnya atau memilikinya. Nah, ilmu faraid adalah ilmu tentang ilmu harta warisan, pembagian harta warisan. Yaitu disebut juga ilmu mawarid, jamak dari miras, ini warisan. Sedangkan miras, warisan artinya pengertian al-haqqul mukhallaf anil mayt al-manqul ilal warid. Yaitu hak yang ditinggalkan oleh si mayat yang berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya. Ya, hak si mayat yang ditinggalkannya yang berpindah hak kepemilikannya kepada ahli warisnya. Nah, maka oleh sebab itu wajib al muslim ayyahtamma bi sya'nil mawarid. Ya, wajiblah atas seorang muslim untuk memiliki perhatian tentang ilmu waris ini. Wala tasarrufu fiha tasarrufan yughayyiruha an wadhi'iha syar'i. Jangan sampai dia mengambil keputusan, ya, membagi dan mengambil jatah atau menentukan bagian yang lainnya, ya, yatasarraf, berbuat, tindak dalam ilmu waris ini merubah dari apa yang telah ditentukan oleh agama. Jangan sampai demikian. Nah, maka oleh sebab itu Allah celak orang-orang yang makan harta warisan dengan cara batil. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian memakan harta warisan secara batil dengan penuh tamak aklan lamma, ya, tamak dan makan yang begitu, ya, tamak dan cara batil. Kemudian kalian benar-benar orang yang gila harta. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Nah, ini celaan bagi orang-orang yang tidak memproses, ya, proses pembagian harta warisnya. Jangan sampai dia melakukan sesuatu dalam harta warisan itu merubah dari ketentuan agama. Sehingga dia mewariskan orang yang tidak pernah memberikan harta warisan orang yang tidak berhak menerima dan malah menghambat dari orang yang berhak menerimanya. Ya, baik secara keseluruhan dari haknya atau dikurangi haknya. Maka tidak boleh. Hal ini akan menyebabkan seorang mendapatkan kemarahan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang pengertian dan dorong untuk belajar ilmu waris. Baik. Hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan si mayat. Ya. Dengan peninggalan si mayat, sebab-sebab seseorang bisa mendapat warisan dan juga sebab-sebab membuat seseorang tidak mendapat warisan. Nah, ini ada tiga pembahasan masalah yang kedua ini. Yang pertama, hak yang harus, hak-hak apa saja yang ada pada harta yang ditinggalkan mayat. Karena harta yang ditinggalkan mayat itu tidak semua jadi hak ahli waris nantinya. Nah, ada hak-hak yang harus diperhatikan sebelum pembagian harta warisan tersebut. Ya, seperti utang pemanya, atau wasiat namanya, ya, dan sebagainya. Taib, ini akan dijelaskan nanti. Jadi, dalam setiap meninggal keluarga kita, maka kita harus, ya, menentukan hak-hak ini terlebih dahulu. Ya, dilihat adakah wasiatnya, adakah hutangnya, ya, dan seterusnya. Ya, maka hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan si mayat, lalu nanti setelah selesai ditunaikan tinggal harta untuk ahli waris, maka juga ada ketentuan siapa sebab-sebab seorang bisa mendapat ahli warisan. Ada hal yang pada hakikatnya dia ahli waris tapi tidak dibolehkan mendapat warisan. Ada enggak? Ada. Nanti akan dijelaskan hal-hal yang Muhammad seorang tidak mendapatkan warisan. Baik. Pertama, hukuku tarika. Jadi, hak-hak yang terdapat dalam harta tinggalkan si mayat. Jadi, harta yang tinggalkan si mayat itu tidak semua harta warisan yang kita katakan tadi. Yaitu tarikah mayatrukul mayitu, yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mayat dari baik berbentuk emas tempera, uang, ya, nakdiyah atau ainiyah, rumah, mobil, ya, wal hukuk atau hak-hak. Ya, ada tiga bentuk itu. Bisa berbentuk uang tunai, bisa berbentuk benda, ya, yang bergerak atau tidak bergerak gitu ya. Nah, ada empat hal yang berhubungan dengan harta yang ditinggalkan si mayat. Yang pertama adalah ma'unatu tajhizi min samani kafan. Nah, kebutuhan biaya untuk penyelenggaraan mayatnya. Nah, yang pertama harus dikeluarkan dulu kebutuhan, keperluan untuk penyelenggaraan mayatnya. Apa itu? Beli kafannya, biaya pemandiannya, biaya penguburannya, ya kan gitu. Jika mungkin kuburan harus dibeli, ya itu biaya proses penguburan dan penyelenggaraan mayat itu sendiri. Itu yang pertama, hak yang harus dikeluarkan. Ya, jadi disebutkan seperti umpamanya di sini, biaya pemilihan kafan, hanut, biaya untuk sabunnya dan minyak wangi, selama macamnya. Dan juga harta, wa ujratu dafnin, wa ghaslin, upah untuk penggali kuburan dan yang memandikan lain demikian. Baik. Yang kedua, hak yang kedua adalah yaitu hutang. Nah, harus diketahui. Maka seseorang dia harus mencatat hutangnya biar ahli warisnya bisa melunasi hutangnya. Jika ada hartanya dibayar melalui harta yang terlebih dahulu yang ditinggalkannya, kalau tidak tentu kewajiban bagi ahli warisnya untuk melunasi hutangnya tersebut. Nah, hutang ini terbagi dua, ada hutang berhubungan dengan hak Allah, ada berhubungan hak manusia. Kalau hak Allah seperti zakat, ya mungkin dia hartanya belum dikeluarkan zakat pada tahun ini, dikeluarkan dulu zakatnya, atau kafarat dendahnya, atau zakat fitrahnya, ya meninggal di bulan Ramadan dia umpamanya, ya. Nah, atau meninggal dia pada hari Lebaran, ya maka diwajib ya membayar zakat fitrah. Kalau meninggal sebelum hari Lebaran, sebagian ulama wajib tidak wajib dia membayar zakat fitrah karena sudah meninggal sebelum diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Taib. Tapi zakat umpamanya kafarat umpamanya dia punya hutang kafarat memberi makan 60 orang fakir miskin umpamanya jika dia menziar atau dia berhubungan sama istri di siang Ramadan dan seterusnya ya kan kafarat atau dia bernazar. Nah ini hak-hak yang ada pada si mayat itu jadi yang hak yang kedua adalah hutang-hutang ini ada dua hutang berhubungan dengan Allah dan hutang dengan manusia. Nah mungkin dia sudah kena wajib haji dan dikeluarkan biaya haji untuk badal hajinya gitu. Kemudian baru nazar-nazarnya dan juga setelah itu hutang-hutang yang berkenaan dengan manusia, Bani Adam. Nah, yang ketiga adalah wasiat dengan syarat, tentu wasiat ini sudah kita pernah jelas bahas tentang wasiat. Di dalam waktu itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Setelah dikeluarkan biaya penyelenggaraannya, penguburan segala macamnya, kemudian hutang-hutangnya dilunasi, lalu ditotal hartanya, setelah ditotal ada wasiatnya, dikeluarkan sepertiga dari harta tersebut. Ya, jika wasiatnya lebih, hanya boleh dikeluarkan sepertiga. Kalau kurang, nggak perlu penuhi sepertiga. Kalau kurang, wasiat sepertiga harta ini tinggalkan, nggak boleh dipenuhi juga, dan harus dipenuhi sepertiga, gitu. Sesuai dengan diwasiatkannya. Cuman kalau lebih, nggak boleh melebihi dari sepertiga. Taib. Yang keempat, baru warisan. Nah, hal warisnya ini bagi. Ya, setelah yang tersisa dari hutang, tersisa dari wasiat, serta biaya penyelenggaraan mayat itu sendiri, baru sisanya dibagi untuk ahli waris sesuai pembagian yang ditentukan oleh agama. Taib. Nah, sedang iris, apa pengertiannya? Warisan itu intiqal mal mayit, berpindahnya harta si mayat setelah dia meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, ya. Hasbunallah fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Taib. Waqaya ta'ala bitarika haqqul ghairi hal haya. Bisa saja dalam peninggalan harta peninggalan mayat itu ada hak bagi orang lain ketika dia hidup. Seperti hiya huqul ainiyah. Seperti umpamanya dia jual beli dengan orang, barang itu belum terkirim umpamanya. Ya, dengan proses jual beli. Atau mungkin juga ada haknya sama orang lain. Ya, dia umpamanya beli barang belum diterimanya, ya, pesan barang belum diterimanya. Berbisnis dia, ya. Atau orang punya tagihan sama dia, dia jual barang belum terkirim, ya. Seperti hak seorang pembeli jika dia seorang yang menjual barang, ya, dalam belum diterima oleh orang membelinya. Atau mungkin ada ronggohan, ada orang meronggokkan sesuatu kepada dia atau dia meronggokkan kepada orang lain. Nah, fahya taqaddam ala jasad mayat, maka ini lebih didahulukan dari menyengelarakan mayat itu li ta'alluqiha bi'ainil mal qabla sayrurati tarikatan. Karena ini berkenaan berhubungan dengan harta yang ditinggalkannya sebelum menjadi peninggalan mayat. Jadi peninggalan mayat memang hartanya dia. Sebelum juga dikeluarkan tadi biaya penyenggaraan mayatnya, kemudian wasiatnya, ya, hutang-hutang dan wasiatnya. Sebelum itu juga dikeluarkan dulu, mungkin ada di rumahnya itu ada titipan orang, ronggohan, segala macam, ya. Nah, itu harus diperhatikan dulu. Bisa saja ini masuk kepada bagian masalah hutang-piutangnya, ya kan? Baik. Yang kedua adalah asbabul irth. Nah, sebab seseorang itu berhak menerima warisan. Ya, berhak menerima warisan. Ada tiga penyebab orang-orang bisa mendapatkan warisan dari orang yang meninggal itu. Yang pertama, hubungan pernikahan suami istri, ya, suami istri yang sah dengan dua orang saksi dan seorang wali, ya, dengan wali dan dua orang saksi, pernikahan yang sah secara syar'i, maka itu adalah sebab seseorang berhak menerima warisan dari orang meninggal tersebut, karena hubungan pernikahan bisa suami atau istri. Walau lam yasul bihi wat'u wala khulwah. Jadi walaupun belum sampai berhubungan, ya, badan dan belum berduaan, ya, belum bercampur suami istri. Umpamanya baru pas nikah lalu meninggal umpamanya, ya. Karena berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian hai laki-laki mendapat separuh dari apa yang tinggalkan oleh istri-istri kalian. Baik. Jadi walaupun belum tercampur menjadi belum berhubungan suami istri, tapi kalau sudah menikah sah, maka itu sudah berhak menerima warisan bila salah seorang dari dua kaum istri ini meninggal. Yang kedua, ada hubungan keturunan nasab. Yang pertama tadi apa? An-nikah. Yang kedua an-nasab. Ya. Ini kalau bisa dicatat pelajaran ini. Ay karaba minal mayit, itu hubungan kerabat dari mayit, dari mayat itu. Yaitu hubungan al-udwi, anggota tubuh, antara insan wa akharin, dengan seorang manusia dan yang lainnya. Biwalatin qaribah, dengan melahirkan. Oh, hubungan lahir keturunan yang dekat atau jauh. Nah, ada hubungan dekat, kelahiran hubungan dekat dan atau jauh. Ini mencakup usul dan furu. Usul itu maksudnya asalnya. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Furu anaknya, anak-anak cucunya gitu. Walhawasi, walhawasi adalah saudara-saudaranya, anak saudaranya. Jadi yang menjadi warisan itu ada usul kakek, nah, ayah, kakek, ya, nenek, kemudian puru, anak, cucu, ada hawasi, ya, adalah saudara atau anak saudara. Baik. Fal usul humul aba wal ajdad. Jadi sebut usul hubungan garis keturunan adalah bapak-bapaknya, kakeknya, sampai terus ke atas. Jika kalau enggak ada bapaknya, enggak ada, yang kedua kalau kakeknya hidup, maka kakeknya berhak mewarisan. Nah, bapak dan kakeknya enggak hidup, tapi bapak dari kakeknya ada. Nah, wa in alau mahdhu dzukur, tapi yang laki-laki saja. Kemudian yang ke bawah, furu' adalah anak laki-laki. Ya, dan anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya, ya, cucu laki-lakinya, dan turun ke bawah. Kalau enggak ada anak, berarti cucu berhak menerima warisan. Nah, kalau enggak ada cucu, ya cicinya, gitu. Walhawashi, hawashi adalah saudaranya. Ya, saudara laki-laki, dan anak saudara laki-laki, sampai turun ke bawah. Dan termasuk juga paman-pamannya. Nah, itu hawashi. Pamannya dan paman sampai wa'in alau, ya, dan terus ke atas. Nah, dan anak pamannya wa'in nazalu sampai ke bawah. Jadi anak saudaranya, saudaranya dan anak saudaranya. Saudara laki-laki di sini, ya. Saudara laki-laki dan anak saudara laki-laki, paman laki-laki, ya, atau paman dari saudara-saudara kakeknya, ya, wa'in alau sampai ke atas, atau anak dari pamannya sampai turun ke bawah. Yang laki-laki. Yang ketiga, sebab seseorang itu bisa menerima warisan, hubungan al-wala. Al-wala ini hubungan budak dengan yang dimerdekakan oleh seseorang. Nah, ada orang merdekakan budak, maka dia adalah berhubungan wala namanya dengan budak tadi. Jadi, tapi budaknya sudah merdeka. Maka budak yang dimerdekakan tadi meninggal, jika dia tidak punya keluarga, ya, dia berhak mendapatkan warisan, harta warisan. Nah, wa yarabitu bisababuha ni'matul mu'tik ala raqiqihi bin itfi. Hubungan sebabnya adalah nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh orang kepada seorang budak yang dimerdekakan. Walaitu i'tik, tetapi budak yang dimerdekakan sudah merdeka, dia tidak berhak mewarisi orang yang memerdekakannya. Maka sebab seseorang mendapatkan warisan itu, yaitu hanya dua yang jelas, itu hubungan nasab dan pernikahan yang sahih. Nah. Itu sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Hal-hal yang menghambat seseorang tidak mendapatkan warisan. Ya kalau dia tidak ada hubungan, nah, tapi di sini sebutkan adalah dia berhak sebetulnya menerima warisan, tapi hal yang ada menghalanginya. Baik dia seorang bapak, seorang ibu, seorang kakak, seorang adik, ya, saudara-saudaranya, adik atau kakak, ataupun anaknya, bila hal ini terjadi, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Yang pertama adalah pembunuh. Pembunuh tidak mendapat warisan. Seorang anak membunuh ayahnya, anaknya tidak mendapat warisan. Yang si pembunuh ini. Atau sebaliknya. Saudara membunuh saudaranya, maka saudara pembunuh tidak dapat warisan. Ini sepakatan ulama bahwa terjadinya pembunuhan secara sengaja menyebabkan diharamkannya seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Ya. Barang siapa yang membunuh orang yang diwarisannya secara zalim, maka dia tidak berhak mendapatkan warisannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dan Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, "Laisa lil qatil minal mirathi syai'un." Pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun. Nah, yang kedua ar-riku, budak. Nah, walaytul abdu. Jadi seorang meninggal tapi dia punya saudara budak. Apakah itu anaknya, saudaranya, pamannya, bapaknya, apapun, kalau dia seorang budak di tangan orang lain, dia tidak berhak menerima warisan dari kerabatnya yang meninggal, seorang budak tadi. Nah, maka budak tidak mendapatkan warisan dari kerabatnya. Kenapa? Karena harta si budak itu, idza warasya'an, bila dia mendapatkan warisan, maka itu milik daripada tuannya, majikannya. Wa wakadzalika la yuwarrats. Demikian pula budak. Kalau dia memiliki harta banyak, pun budak tadi, dia meninggal, kerabatnya tidak bisa mewarisinya. Karena hartanya si budak milik dari majikan atau tuannya. Karena tidak merupakan milik pribadi dia. Yang ketiga adalah, dia menyebabkan walaupun dia pada garis keturunan dapat warisan hakikatnya secara keturunan, hubungan nasab atau hubungan suami istri, bila berbeda agama. Berbeda agama adalah hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Seorang Nasrani meninggal, saudara Muslim tidak berhak mendapatkan warisan. Seorang Muslim meninggal, punya saudara Nasrani, dia tidak berhak mendapatkan warisannya. Atau anaknya Nasrani, atau kakaknya, atau adiknya, atau suaminya, atau istrinya. Tidak berhak saling mewarisi jika berbeda agama. Nah, itu. Di suami istri pun tidak bisa. Jika berbeda agama. Taib. Karena berbeda agama, ya, antara orang yang diwarisi dengan orang yang mewarisi. Maka hal itu menyebabkan terhambatnya seseorang tadi berhak menerima warisan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, menjawabkan Imam Muslim, yaitu, la yirtul kafir muslim, wala muslimu kafir. Seorang-orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan tidak pula seorang muslim mewarisi seorang kafir. Baik. Itu perkara yang menyebabkan seseorang tidak berhak mendapatkan warisan, walaupun dia memiliki pada dasarnya sebab-sebab untuk mendapatkan warisan, namun sebab itu terhalang dengan tiga hal tadi. Sebagai terjadinya pembunuh, dia sebagai seorang pembunuh, atau adalah dia seorang budak, atau dia berbeda agama dengan orang diwarisinya. Baik. Tuh, selesai kita bicara sebab-sebab dan hal-hal yang menghambat seseorang tidak dapat warisan. Masalah yang ketiga, pembagian al-waratha. Pembagian harta warisan. Pembagian ahli waris. Ahli waris itu ada dua, laki dan perempuan. Nah, itu laki dan perempuan, yaitu jelas ya. Karena nanti, maka apa ahli waris itu menadukur asyara. Nah, kalau laki-laki ada 10 jenis yang bisa menjadi waris, ahli waris. Nah, siapa mereka? Anak atau cucu. Anak dan cucu. Kalau nggak ada anak, cucunya dapat warisan. Nah, sampai kalau nggak ada anaknya, nggak ada cucu, tapi dia punya cicit, dapat warisan. Itu anak laki-laki dan cucu laki-laki. Nah, itu. Itu dapat, ya. Ibnu wa ibnuhu. Anak dan anaknya anak. Itu cucu, ya. Sampai turun ke bawah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya didirikan 10, ya. Di sini ada 2 di sini. 1-2 adalah anak dan cucu. Atau terus turun ke bawah. Ya, cicik, ya. Yang laki-laki. Ini harus teliti dalam membacanya ini. Kalau ibn itu anak laki-laki. Dalam ilmu waris, itu harus dibedakan banget itu masalah ibn dan binti. Ya. Ukhuwah al-akhawat. Saudari laki-laki, saudari dan saudara. Ya, itu dibedakan nanti. Karena berpengaruh di sini perbedaan dari jenis kelamin. Itu mempengaruhi dalam mendapatkan warisan. Baik. 1-2 adalah anak dan cucu. Laki-laki, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Berdasarkan firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthain." Allah wasiatkan kepada kalian tentang pembagian harta warisan untuk anak kalian itu, yang laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Baik. Yang ketiga dan keempat, bapak dan kakek dan terus ke atas. Nah, bapaknya enggak hidup, kakeknya enggak ada. Tapi bapak dari kakeknya ada hidup, mempunyainya. Maka berhak mendapat waris. Ka'abil ab, itu seperti kakek. Bapak dari bapak kan kakek. Atau abil jad, bapak dari kakek. Ya, bapak dari kakek. Berdasarkan sabda, berdasarkan firman Allah SWT, wali abawahi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua orang tuanya, bagi setiap masing-masing dari keduanya mendapat 1/6, jika yang meninggal itu meninggalkan anak. Ya, mimma taraka in kana lahu walad, ya. Dari harta yang tinggalkannya jika yang meninggal itu memiliki anak. Nah. Wal jaddu abun, ya. Maka jad itu seperti ayah adalah ayah, di mana Nabi SAW membagikan 1/6 begini. Yang kelima, pewaris dari laki-laki adalah saudara. Dari saudara laki-laki, bukan perempuan, saudara laki-laki. Ini kita bicara yang laki-laki aja semua, ya. Saudara laki-laki dari jihad manapun bisa saudara laki-laki, si ayah, si ibu, saudara laki-laki, si ayah, saudara laki-laki, si ibu. Nah. Seungkana syaqiqan, saudara kontan, ya, istilahnya saya si ibu, atau saudara si ayah, atau saudara si ibu. Berdasarkan firman Allah SWT, ini merukun ahalaka laisu lahu waladan, walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang manusia meninggal, dia tidak punya, laisu lahu walad, tidak punya anak laki-laki, dan hanya mewarisinya adalah saudara perempuannya, maka saudara perempuannya mendapat 1/2 dari harta yang tinggalkan. Wawayar itu wah, demikian pula dia bisa mewarisi saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak punya anak. Nah, dan juga firman Allah SWT, wa in kana rajulun yuratu kalalatan, jika seorang laki-laki, ya, yurasu diwarisi oleh kalala, kalala tidak punya cabang waris dia, ya, ataupun perempuan demikian pula tidak ada cabang warisnya anaknya. Nah, dia punya saudara atau saudara laki dan saudara perempuan, maka masing-masing keduanya mendapatkan 1/6. Ya, ayat ini dimaksud adalah saudara seibu atau seayah. Baik. Jadi saudara itu ada 3 macam. Saudara kontan, seayah, seibu. Saudara seayah, saudara seibu. Yang keenam, anak saudara laki-laki. Ya. Yang bukan seibu. Nah, artinya apa? Seayah berarti. Jadi saudara laki-laki punya anak. Tapi saudara laki-laki ini, saudara laki yang kontan, seayah, seibu, atau seayah. Nah, tapi seibu tidak. Adapun anak saudara laki-laki seibu, maka tidak mendapat warisan. Taib. Li'anu min zawil arham. Ini yang disebut zawil arham. Ya, hubungan silaturahim. Jadi kalau dalam Islam itu ada namanya akriba. Ada namanya al-arham. Ini Islam begitu detailnya, ya, atau bahasa Arab itu begitu detailnya menunjukkan sesuatu. Hadza qaribi, berarti dia hubungan karib kerabat berhak menerima warisan. Kalau hadza rahimi, artinya hubungan karib kerabat tapi tidak berhak menerima warisan dia karena jauh, yaitu seperti rahim saudara silaturahim di situ. Tapi masing-masing keduanya bila Allah Rasulullah SAW menyebutkan menyuruh membuang silaturahim, mencakup kerabat dan satu rahim. Nah itu maksudnya. Jadi satu rahim di sini contohnya adalah buang tali hubungan rahim seperti adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. Baik. Yang ke itu yang tadi yang berapa itu 7-8, yang ke-9 adalah suami. Nah, suami ini laki-laki. Walakum nisfu ma taraka zawajukum. Jadi bagi kalian suami mendapat separuh dari harta istri yang meninggal ya, bila tidak punya anak tentunya. Yang ke-10 tadi adalah yang memerdekakan ya. Oh ma yahillu mahalla, atau orang yang menempatkan pada posisinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-wala luhmatun ka luhmatin nasab. Ya. Hubungan wala itu seperti hubungan buang daging karib kerabat. Hubungan keturunan. Dan juga sabda Rasulullah SAW, innamal wala uliman a'taq. Sesungguhnya wala itu hanya bagi orang yang memberikan, mihak bagi orang yang memberikannya. Nah ini ada 10 laki-laki mewarisi mayat. Cucu anak laki-laki, cucu laki-laki. Ayah, ya, kakek, dan terus ke atas. Nah, itu sudah 4 ya. Ayah, kakek, sudah 4. Anak laki-laki dan cucu laki-laki. Yang 5 apa? Saudara laki-laki, baik, yang kontan, artinya saya seibu atau seayah atau seibu. Kemudian anak saudara laki-laki yang seayah atau kontan, artinya seayah seibu. Tapi saudara anak laki-laki, saudara anak saudara laki-laki seibu tidak. Yang ke-8, yang ke-7 yang ke-8 adalah paman dan anak paman laki-laki. Ya. Dari ya paman yang seayah seibu dengan ayahnya, dengan ayah si mayat, atau pamannya seayah dengan orang tua si mayat. Atau tetapi tidak masuk paman yang seibu. Nah, tidak masuk paman yang seibu. Karena itu bagian zaul arham. Nah, 9 istri, yang 10 adalah laki-laki yang merdekakan seseorang. Kemudian, adapun dari golongan wanita yang menjadi ahli waris adalah, pertama adalah anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan. Ya. Anak perempuan dan cucu perempuan. Dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah. Dan turun ke bawah. Ini hanya khusus untuk abuha al-mahdi mahdal dhukur. Wa inna zala abuha. Terus ke bawah bapaknya. Laki-laki terus turun ke bawah. Tapi kalau anak perempuan dari anak perempuan tidak dapat. Nah, itu zawil arham jadinya. Jadi anak perempuan dan anak perempuan dari anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu yang dari wanita yang mendapat warisan nomor 1 dan 2-nya. Berdasarkan sabda berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzul unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kan wahidatan falaha nisf." Kata Allah, Allah memberikan wasiat kepada kalian untuk pembagian kepada anak-anak kalian. Yang laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Dan jika mereka itu perempuan tidak ada laki-lakinya. Dan lebih dari 1 orang perempuan itu, anak perempuan itu. Maka dia mendapat 2/3 dari harta warisan. Tapi kalau anak perempuan sendirian tidak ada saudara laki-laki yang menerima hanya ahli warisnya anak perempuan saja. Maka anak perempuan itu mendapat separuh. Yang 3 dari ahli waris perempuan adalah ibu. Nah, ibu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wali abawahi, ya, bagi kedua orang tuanya masing-masing, wali kulli wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya mendapat 1/6 sudusu mimma tarak, dari harta peninggalan si mayat, jika si mayat in kana walad, jika si mayat memiliki anak. Jadi kalau si mayat memiliki anak, ibu dan ayah itu dari si mayat hanya mendapat 1/6. Ibu mendapat 1/6, ayah mendapat 1/6. Falam yakul lahu walad, jika yang si mayat tidak mempunyai anak, warithahu abahu, tapi yang jadi ahli warisnya hanya kedua orang tuanya saja. Fali ummihi tsuluts, nah ibunya dapat 1/3. Nah, fa in kana lahu ikhwah, fali ummihi tsuluts, tapi walaupun tidak punya anak, namun dia punya saudara ya, saudara laki-laki, ibunya mendapat jadinya 1/6. Kemudian pewaris lain dari perempuan adalah jaddah, nenek. Ya. Sungguh Nabi SAW telah menentukan untuk nenek itu 1/6. Berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW membagikan untuk seorang nenek 1/6. Jika illam yakun dunaha jika memang mayat meninggal tidak ada ibunya, maka neneknya dapat. Tapi kalau ada ibunya, neneknya mahjub namanya tidak dapat. Nah. Begitu juga saudara tidak dapat bila ada punya anak dia. Fahiyat tarisu, maka nenek bisa mendapat warisan dengan syarat tidak adanya ibu dari si mayat itu. Meninggal lebih dahulu umpamanya. Yang kelima dari perempuan yang menjadi waris adalah saudari ya. Saudara perempuan lah atau saudari. Saudari si ayah si ibu, saudari si ayah, saudari si ibu. Nah, itu dapat bisa mendapatkan warisan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana rajul yuratu kalalatan, jika seorang laki-laki itu meninggal diwarisi oleh kalala, tidak punya cabang warisan, dia tidak punya anak ya. Wa imra'atun, atau seorang wanita, lalu dia punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka masing-masing dari keduanya itu mendapat 1/6. Nah, itu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, in imra'atun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun fala nisfu. Seorang meninggal dan dia tidak punya anak, tapi punya saudara perempuan sendiri, maka dia mendapat 1/2 dari harta peninggalan si mayat. Dan firman Allah SWT, fa in kana tsnataini falahuma tsulutsan mimma tarak. Jika tadi perempuan tadi bayi anak perempuan atau saudari perempuan ya, dia lebih dari 1 orang, 2 orang ya, maka dia mendapat 2/3 dari harta yang tinggalkan oleh si mayat. Yang keenam ya, dari kalangan perempuan yang mendapat warisan adalah istri. Nah, walahunna rubu mimma taraktum. Seorang istri mendapat 1/4 jika sang suami tidak meninggalkan anak, tidak memiliki anak. Kemudian adalah yang ketujuh adalah perempuan yang memerdekakan budak, itu walak tadi. Ya, seorang perempuan maka dia dapat walak dari budak yang memerdekakannya. Nah, itulah jenis-jenis ahli waris, bentuk-bentuk pembagian ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan. Masalah yang keempat. Pembagian ahli waris menurut warisan. Kalau tadi pembagian ahli waris dari jenis kelamin ya. Jadi bagian jenis kelamin. Laki-laki ada 10 orang yang berhak menerima warisan. Ya, tentu dengan syarat-syarat ketentuannya yang ada yang berlaku. Dan dari perempuan itu ada berapa? Ya, ada 7. Ya, ada 7 yang menjadi ahli waris. Istri, ibu, saudara perempuan, ya, anak perempuan, cucu perempuan. Baik. Yang keempat, pembagian harta warisan dari sisi warisan itu sendiri. Nah, ada yang mendapat harta warisan bil fardhi. Bil fardhi maksudnya apa? Dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu an-nasib muqaddar, ketentuan yang sudah ditentukan. Apa ketentuannya? 1/2 harta warisan, nisf, 1/4, ya. Kemudian 1/8, kemudian 1/6, kemudian 2/3, 1/3, nah itu tadi. Jadi itu namanya sudah ditentukan pembagiannya oleh Al-Qur'an. Nah, itu namanya ashabul furud, ya. Orang-orang yang ditentukan persentasenya. Nah, orang-orang yang jelaskan persentasenya. Nah, itu ada 7 jenis orang yang sudah mendapat ketentuan seperti itu. Itu suami istri. Ya, suami dia imam mendapat ya 1/2 harta atau 1/4. 1/2 jika tidak ada anak, 1/4 jika ada anak. Ya, istri meninggal tapi tidak punya anak dapat 1/4, jika istri meninggal punya anak maka dia mendapat 1/4. Sang istri mendapat imam 1/4 atau 1/8. Kalau suami meninggal tidak punya anak dapat 1/4 harta, ya. Kalau suami meninggal memiliki anak, maka dia dapat 1/8. Atau jaddatani, jaddatani adalah kakek dan nenek maksudnya di sini. Ya. Kemudian ya, ibu ya. Jaddatani ya, dua orang jadi kakek dari nenek dari ayah atau nenek dari ibu itu maksudnya kayaknya. Dan ibu dan dua orang anaknya. Dua orang anaknya maksudnya apa? Ya, baik yang perempuan dan saudara laki-laki. Kemudian bagian kedua adalah mayar subi taksib. Orang yang mendapat warisan sisa tertinggal dari harta. Baik tersisa banyak atau sedikit, tapi dia dapat sisa saja setelah dibagi oleh orang-orang yang mendapat jatah tentukan, persentase yang telah ditentukan tadi, dibagilah para ashabul furud dulu, orang yang telah dapat ketentuan dalam Quran, pembagian masing-masing persentase dari harta warisan itu, maka sisa dari itu, dia mendapat. Bisa banyak, bisa sedikit. Nah itu, bitaksib itu, sisa. Itu tidak ada ketentuan. Ya, itu ada 12 orang yang mendapat posisi ini. Nih. Kalau yang tadi posisi ashabul furud, itu ada 7 jenis orangnya. Ya. Kemudian, kalau yang taksib ini ada 12 orang jenisnya ini. Pertama, anak dan cucu. Anak dan cucu. Ya, dua itu. Saudara laki-laki dan anak saudara laki-laki. Nah, udah 4. Saudara si ayah dan anak saudara si ayah. Nah, saudara si ayah dan anaknya. Nah, sudah berapa? 6. Ya. Kemudian paman yang kontan si ayah si ibu dengan bapak kita, ya, dengan bapak si mayat. Paman kontan dan anaknya sudah 8. Kemudian adalah paman si ayah dan anaknya sudah 10. Yang ke-12 adalah al-mu'tiqah. Perempuan atau laki-laki yang memerdekakan ini adalah 12. Jadi kalau enggak ada yang mewarisi, mereka ini bisa mendapat harta semua. Taksib dia. Ya. Yang ketiga, pembagian ketiga adalah pembagian warisan dari sisi warisan itu, pembagiannya. Orang yang mendapat warisan kadang-kadang dapat dengan bentuk taksib, ya, wabil ukhra, dan kadang-kadang dengan fardu. Bil fard itu adalah ketentuan persentase. Dan wa ijma' bainahuma, dan keduanya bergabung. Bisa bergabung. Ya, bergabung dia. Nah, itu adalah hanya 2 saja. Itu bapak dan kakek. Nah, bapak dan kakek. Dia bisa dapat kadang dengan ketentuan tadi 1/6. Kadang-kadang dia bisa dapat dari sisi taksib. Jadi kalau si mayat punya anak, dia atau punya saudara, dia dapat 1/6 kakek itu atau ayah. Kalau tidak ada, dia menjadi pengambil sisa harta, taksib. Yang keempat adalah jenisnya adalah ada yang mewarisi kadang-kadang dengan fard, bifard, itu pembagian persentase yang ditentukan Al-Quran, wabi taksib ukhra, dan juga pada kali yang lain dia menjadi posisi mendapat warisan, ya, dengan tentu kondisi siapa menjadi ahli warisan, dia mendapat menjadi ahli waris, apa namanya, dengan sisa harta. Tapi tidak bisa digabung keduanya. Tidak bisa digabung keduanya. Mereka adalah, yaitu ashabun nisf, yang berhak mendapatkan separoh tadi. Siapa yang separoh tadi? Itu anak perempuan juga sendirian. Ya, ashabun nisf. Ini, yang ketentuan-ketentuannya mendapat separoh. Selain dari suami, kalau suami enggak bisa jadi taksib dia. Ya. Washabu sulusain, anak-anak perempuan tadi, kalau lebih dari 1 orang, itu bisa dia. Di anak laki-laki, iya. Anak perempuan sendirian, bisa jadi taksib juga dia. Ya. Jadi karena dia, kalau sendirian kan dapat separoh dia. Maka, tapi tidak bisa dapat dikumpulkan kedua-duanya dia. Dia kalau sudah dapat taksib, dia taksib aja, tidak dapat fard dia. Baik, ini adalah pembagian, bentuk pembagian warisan dari sisi harta, ketentuan ukuran masing-masing mendapat. Jadi ada empat macam. Ada yang menjadi taksib saja, ya, ada yang mendapat dia kadang-kadang dengan taksib, taksib itu sisa harta, kadang-kadang dia mendapat dari sisi farq, ketentuan persentase dari harta warisan. Ada yang tidak dapat taksib, dia hanya mendapat dari ketentuan harta warisan saja, harta ketentuan yang telah ditulis Al-Quran, itu persentase. Seperti suami, enggak bisa jadi dapat taksib dia. Istri juga bisa menjadi asobah. Istilahnya asobah. Jadi yang bisa jadi asobah, selain dari suami istri, ya, nenek, ibu, ya, itu enggak bisa menjadi, asobah. Yang bisa menjadi asobah itu, ya, yang laki-laki, umpamanya tadi adalah anak, cucu, anak laki-laki, cucu laki-laki, ya, kemudian saudara laki-laki dan anak saudara laki-laki, baik saudara ini si ayah atau saudara saya si ibu. Nah, tapi saudara anak dari saudara si ibu tidak dapat. Nah, dapatnya hanya anak saudara yang si ayah. Paman yang kontan, ya, dan anaknya. Kemudian paman untuk yang si ayah dengan ayah kita, dan atau dengan si ayah dengan si mayat dan anaknya. Nah, itu dia bisa menjadi asobah. Kemudian bisa jadi asobah juga adalah bapak si mayat dan kakek si mayat. Kemudian setelah itu tidak ditentukan, tapi adalah orang-orang yang mendapat jatah separuh dalam ketentuan peserta sedekah harta warisan dari saat si mayat selain dari suami. Kemudian anak-anak perempuan tadi, dia bisa ma'al ghair dan bil ghair nanti. Nah, istilahnya ada ma'al ghair dan bil ghair. Ya. Anak laki-laki, anak perempuan, dia menimbali warisan, jadi ya maka dia mendapat asobah. Mereka bagi nanti, kalau jadi asobah mereka bagi, umpamanya anak perempuannya ada 3, anak lakinya 2, jadi 5 semua umpamanya. Kemudian mereka jadi asobah ini. Maka jadi dibagi berapa? 7 jadinya. Dibagi pembaginya 7. Kenapa? Karena anak laki-laki dapat 2 kali jatah anak perempuan. Baik. Kemudian, jumlah ashabul furud. Nah, ini disebutkan lagi ini. Jumlah ashabul furud ini. Baik. Ada 21 orang itu jumlahnya. Itu al-furud al-mu'ayyan li ashabil furud sittah. Yaitu ketentuan tadi, muqaddar, ketentuan persentase yang ditentukan ada 6, yaitu separuh harta warisan, seperempat harta warisan, seperdelapan harta warisan, 2/3 hari harta warisan, 1/3 harta warisan, 1/6. Ini al-furud mu'ayyan. Ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, siapa yang mendapat separuh? Ya, seperti suami, umpamanya tadi, jika tidak punya anak, istri yang meninggal, atau anak perempuan yang tidak punya saudara, dia lain, dia sendirian, ya, atau cucu tadi, itu sudah disebutkan, cucu perempuan, ya, dari anak laki-laki. Baik. Kemudian, disebutkan di sini, 1/4, itu ada-ada orang dapat 1/4, dan siapa saja yang dapat 1/4? 1/8, siapa saya yang dapat 1/8? Kalau enggak 1/8, kalian satu orang, yaitu istri bila suaminya meninggal, meninggalkan anak. 2/3 tadi bisa saudara yang lebih dari 2 orang, saudara perempuan lebih dari 2 orang, anak perempuan lebih dari 2 orang. 1/3 tadi adalah yaitu ibu jika yang meninggal tidak mendapatkan tidak punya anak, cabang furu' al-waris, ya. Kemudian 1/6 adalah ayah jika yang meninggal meninggalkan furu' al-waris. Baik. Itu ketentuan itu. Ada separuh, ada 1/4, ada 1/8, ada berapa? 2/3, ada 1/3, ada 1/6. Nah, masing-masing itu. Sebetulnya bisa dibuat sebetulnya. Nanti dibuat pokoknya separo ini siapa saja yang mendapat separo. Nah, kapan dia dapat separo, dibuat syaratnya. Yang dapat 1/4, siapa saja orangnya ditentukan dapat 1/4. Nah, tadi sudah tua hanya seorang itu, atau istri saja. Ya, itu bila syaratnya bila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak. 1/8, siapa-siapa yang dapat 1/8? Nah, sebutkan orangnya. 2/3 siapa saja? sepertiga siapa saja, sepertiga siapa saja. Tentu setiap masing-masing itu, ya, karena suami bisa dapat seperempat dia. Ya, suami bisa dapat seperempat, istri bisa dapat seperempat, itu ada dua. Suami dapat seperempat karena istri yang meninggal punya anak. Istri dapat seperempat karena suami yang meninggal tidak punya anak. Nah, itu disebutkan syarat-syaratnya. Jadi untuk mudah menghafal furu' itu sebetulnya lebih baik begitu. Ya, apal dulu yang separoh, siapa saja yang dapat separoh. Dan buatkan syaratnya. Ya, jika dia sendirian, jika begini gitu. Jadi dia hafal. Ada yang separoh, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan. Kemudian ada dua per tiga, ada sepertiga, ada seperenam. Nah, yang dapat separoh itu ada lima. Nah, tuh dimulai dari yang separoh tadi. Buat setengah dari harta warisan. Ya, tentu setelah tadi dilakukan yang langkah-langkah pertama tadi, dikeluarkan wasiatnya, kewajiban-kewajiban yang ada pada hartanya, ya, ini sudah harta warisan dibagi. Siapa yang separoh itu? Pertama, suami. Ketika tidak ada faru waris, tidak ada anak, ya, laki dan perempuan, ya, min zaud au min ghairihi. Jadi begini, jika seseorang menikahi janda kaya, lalu janda kaya tidak punya anak, lalu meninggal, ya, maka suaminya dapat separuh harta istrinya, harta warisannya. Tapi si janda ini punya anak, bukan dari suaminya ini, tapi di suami yang lalu, atau dia menikah sebelum ada tiga kali, di setiap suami punya anak pokoknya. Maka anaknya ini mendapat warisan. Maka sang suami, walaupun dia tidak punya anak dengan istrinya secara langsung, tapi anak istrinya ada, dia tidak dapat separuh. Dia hanya dapat seperempat. Paham? Jadi, itu yang maksud di situ. Nah. Jadi, kalau istri meninggal, dia meninggalkan anak. Anak ini baik dengan suaminya yang sekarang atau suaminya yang dulu? Maka anaknya dapat warisan. Suaminya dapat seperempat. Tidak dapat separuh dia, hanya dapat seperempat. Tapi kalau dia tidak punya anak, ya, walaupun sudah sekian kali menikah, maka dia meninggal, maka suaminya dapat separuh dari harta warisan. Yang kedua adalah, yang separuh juga adalah dapat anak perempuan ketika sendirian. Tidak ada saudara laki-laki, dia hanya satu-satu punya anak. Yang mayat ini punya anak satu-satu perempuan. Ya, tidak ada yang dia punya saudara. Baik saudara maupun saudari. Nah. Ya. Dan juga infirad wa amma yasbuha min ikhwatiha. Ya, ataupun saudara-saudara yang bisa bergabung dia menjadi asobah. Jadi bila sendirian dia, maka dia mendapat separuh dari harta orang tuanya, anak perempuan. Yang ketiga adalah anak perempuan dari anak laki, cucu perempuan. Nah, itulah cucu perempuan dari anak laki-laki. Bukan cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ketika sama kondisinya, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki tentunya pastinya, ya, tidak ada cucu laki-laki yang lain. Nah, dan tidak ada cabang waris, tidak ada yang tinggal itu hanya cucunya saja. Ya, ada pun paman-pamannya enggak ada. Ya, ketika ayahnya meninggal. Faru warisnya enggak ada. Ya, artinya si kakek meninggal, satu-satu yang jadi awasnya itu adalah dari cucu perempuannya, dari anak laki-lakinya. Maka dia mendapat separuh. Kemudian saudara laki-laki yang kontan, maksudnya emang kontan itu isinya adalah si ayah dan si ibu. Si ayah dan si ibu saudara laki-laki kita. Ketika apa? Tidak ada yang ada mu'assib wal musyarik wal fara' al waris wal asl waris. Nah, enggak ada orang tua, enggak ada satupun, arah ke atas, nenek, kakek, enggak ada. Dan juga anaknya enggak ada, laki-laki perempuan, dari saudara yang meninggal, ya, tidak ada juga asobah, ya. Maka dia mendapat separuh dari harta yang tinggalkan oleh saudaranya, laki-laki itu. Anak perempuan, kemudian saudara perempuan yang si ayah, al-ukhtu li'ab, saudara perempuan, si ayah, itu mendapat separuh juga, ketika memang semua syarat seperti tadi, enggak ada mayat, enggak punya anak, ya, enggak punya asal, enggak ada ayah, enggak ada ibunya, wal akh juga enggak ada, saudara laki-laki juga ada si mayat itu, saudara perempuan juga ada, dia satu-satunya yang mewarisi, ya, dari atas enggak ada, dari bawah enggak ada si mayat ini punya, cabangnya enggak ada, asalnya juga enggak ada lagi, udah pada meninggal umpamanya, maka satu-satu mewarisi umpamanya adalah saudara perempuan si ayah, Maka dia mendapat harta separuh. Nah, yang seperempat, siapa saja yang mendapat itu? Seperempat itu kita sebutkan hanya dua tadi. Yaitu seorang suami yang bila meninggal istrinya meninggalkan anak. Baik anak dari dia atau anak dari suami yang lain, umpamanya. Ya, maksudnya sebelum dia pernah menikah, umpamanya. Istri bila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak. Ya, tidak meninggalkan anak. Tapi istrinya, suaminya punya istri 4 atau 3 atau 2, umpamanya. Lalu meninggal. Tapi punya anak dari istrinya yang lain. Nah, ini punya nih. Maka semua istri hanya mendapat 1/8. Tidak dapat 1/4 dia. Dan tidak dapat 1/4 dia. Nah. Dan yang 1/8 itu dibagi oleh istrinya berapa jumlah istrinya tadi? Gitu. Yang ketiga adalah yang mendapat 1/8 siapa? Itu. Istri bila suaminya meninggal memiliki anak. Itu 1/8. Hanya satu-satunya istri saja yang dapat bagian 1/8 itu. Bila suaminya meninggal, meninggalkan anak. Baik anak laki-laki maupun perempuan. Baik dari istrinya ini sendiri atau di istri yang lain. Ya, tapi sudah tidak dipakai lagi. Mau cerai sebelumnya atau meninggal. Maupunnya. Tapi punya anak sebelumnya. Itu istri hanya mendapat 1/8 dari harta yang tinggalkan suaminya. Ya, baik. Tapi atau suami ini punya istri juga 3. Ya, maka yang 1/8 ini bagi 3 oleh istri yang bertiga itu. Baik. Yang keempat adalah yang mendapat sulusen 2/3. Nah, itu ada 4 orang yang demikian posisinya ini. Yang pertama adalah albanat. Albanat itu maksudnya apa? Albanat anak perempuan lebih dari 1 orang. Nah, yaitu tidak punya adal mu'asib, tidak ada yang asobah. Siapa asobah itu adalah anak laki-laki si mayat enggak punya, yang dari tulang punggungnya sendiri yang langsung Pak. Yaitu yang mewarisinya hanya anak perempuan semua anaknya, tapi lebih dari 1 orang tadi. Albanat itu lebih dari 1 orang, ya. 3 orang, 4 orang, 2 orang, maka yang begini, ya, yang mewarisinya anak perempuan begini, anak perempuannya aja yang tinggal, dia enggak ada punya anak laki-laki dia, tapi lebih dari 1 orang, maka mendapat 2/3 dari harta warisan. Yang berikutnya mendapat 2/3 juga adalah anak perempuan, ya, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan tapi lebih dari 1 orang. Cucu perempuan dari anak laki-laki lebih dari 1 orang. Nah, sama posisinya seperti anak perempuan tadi, lebih dari anak perempuan lebih dari 1 orang, ya. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki lebih dari 1 orang ini mendapat 2/3 bila tidak ada cucu laki-laki tentunya. Nah, atau tidak ada apa namanya? Pamannya, ya. Dan tidak ada anak dari si mayat ini, anak laki-laki di si mayat itu, ibul ibin, ya. Nah, dan juga dan dengan syarat itu mereka lebih dari 1 orang. 2 orang cucu perempuan tadi mendapat dia mewarisi jika tidak ada punya anak si mayat tersebut, ya, laki-laki, dan tidak pula cucu laki-laki. Maka anak-anak perempuan, cucu perempuan ini yang lebih dari 1 orang ini mendapatkan 2/3. Yang ketiga adalah yang bagian mendapat 2/3 dari harta warisan adalah saudara akhawat syaqaik. Apa itu? Akhawat syaqaik adalah saudari perempuan. Nah, juga sama, lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 orang. Nah, dan tidak punya, karena memang si mayat tidak punya anak. Ya, ada mu'asib lahuma. Ya. Kemudian, wal-akh. Ya, enggak ada saudara laki-lakinya si mayat ini. Yang mewarisinya adalah saudara perempuannya lebih dari 1 orang. Ya. Baik yang saudara laki-laki kontan atau saudara laki-laki si ayah, ya. Kemudian juga tidak punya anak, ya, saudaranya yang diwarisi oleh saudara perempuannya ini. Itu juga tidak punya cucu laki-laki. Nah, maka saudari-saudari perempuan ini dari si mayat yang lebih dari 1 orang mendapat 2/3 dengan syarat-syarat yang telah disebutkan itu. Baik. Kemudian saudari-saudari perempuan si ayah. Maka juga bisa mendapat 2/3 dengan syarat-syarat. Tidak ada yang asobanya. Yaitu tidak ada orang tua dari si mayat. Orang tua mereka sudah tidak ada. Anak si mayat tidak ada juga. Ya. Juga tidak adanya saudara-saudara atau saudari kontan. Nah, kalau ada saudara si ayah si ibu, yang saudara si ayah tidak bisa, saudari-saudari ya, saudari-saudari si ayah si ibu atau saudara-saudara si ayah si ibu, maka walaupun ada saudara-saudara perempuan yang si ayah, maka dia tidak dapat. Cuman dia kalau tidak ada saudara kontan dari bagi si mayat itu, baik yang saudari perempuannya atau saudarinya atau saudaranya, ya, baik laki, saudara laki-laki dan perempuannya enggak punya yang kontan, maka saudari perempuan yang si ayah mendapatkan warisan 2/3 bila lebih dari satu orang. Baik. Yang kelima adalah yang mendapat sulus 1/3 harta warisan. Kapan seseorang, siapa yang bisa mendapat 1/3 dari harta warisan? Yang pertama ibu. Nah, bila anak ibu yang meninggal enggak punya anak, si mayat tidak meninggalkan anak. Ya. Dan juga wa'adam jami' minal akhwa wal akhawat. Dan juga tidak punya saudari dan saudara. Saudara laki-laki dan perempuan. Nah, si mayat ini. Maka ibu mendapat 1/3. Yang mendapat 1/3 juga adalah saudara seibu. Al-ukhwa li'um. Saudara seibu. Ya, saudara seibu mendapat 1/3. Ya. Ayakun istimewa akhtar. Tapi dengan syarat saudara seibu ini, bila, yani perhatikannya kalimat saudara dan saudari ini sangat mempengaruhi pembagian di sini. Maka saya terlalu hati-hati, saya sebutkan, kalau ukhwa itu saudara laki-laki lebih dari satu orang. Ya. Kemudian, kalau akhawat, berarti saudara perempuan lebih satu orang. Maka di sini, ukhwa lil um. Saudara laki-laki yang lebih dari satu orang, tapi dari seibu. Nah. Dengan syarat dia mendapat 1/3 itu adalah lebih dari 2 orang. Yang yakun isnain 2 orang atau lebih. Dan orang yang meninggal itu tidak memiliki anak, ya, memiliki cucu, dan juga memiliki apa? Adam asl waris, ya, tidak ada ayahnya, tidak kakeknya si mayit itu. Ya. Yang keenam, yang memperoleh pembagian harta warisan as-sudus 1/6. Ini masih panjang ya, ada 2 halaman lagi. 1/6 itu ada 7 orang yang bisa mendapat 1/6 dari harta warisan itu. Pertama adalah ayah si mayat. Ayah si mayat ketika adanya anak si mayat, ya, wujudul far waris. Si mayat punya anak, maka ayahnya mendapat 1/6. Baik anak laki-laki atau cucu laki-laki. Nah, kita, kalau anaknya meninggal itu punya anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ayahnya mendapat 1/6. Nah, tapi kalau tidak punya cucu laki-laki dan anak laki-laki, si mayat yang meninggal, maka ayah menjadi ansoba nantinya. Itu beda lagi kondisinya. Tapi kalau si mayat yang meninggal itu memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka orang tua si mayat hanya mendapat 1/6. Dan kakek. Kakek tentu ketika tidak ada ayah si mayat. Dan juga anak laki-laki atau cucu laki-laki dari si mayat. Kemudian dapat 1/6 juga ibu dari si mayat. Ya, ketika adanya anak si mayat. Si mayat mempunyai anak. Ya. Dan juga si mayat memiliki saudara. Ya. Saudara laki dan perempuan. Yang keempat yang mendapat 1/6 juga adalah jaddah, nenek. Tapi dengan syarat seperti ibu tadi juga. Ketika tidak ada ibu. Tentu pindah warisannya ke neneknya. Yang keenam, yang kelima yang mendapat juga 1/6 itu ada bintul ibin. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, cucu perempuan dari laki-laki mendapat 1/6. Ketika tidak ada anak sobah dan tidak adanya anak dari si mayat, ya. Nah, kemudian selain sahibatus nisf, fa inha la ta'khudh suds illa ma'aha. Ketika ada cabangnya waris dari si mayat tersebut, itu anaknya alladhi a'la minha. Ya. Kalau seandainya ada anak perempuan, ada dapat dah bintul ibin ini tak dapat. Jadi cucu perempuan enggak dapat. Ya. Atau ada cucu laki-laki. Nah, kecuali yang separoh mendapat sahibatul, yaitu bila dia meninggalkan seorang anak perempuan kayaknya, ya. Fa inna la taqsuru illa ma'aha. Maka dia tidak mengambil seperenam tetapi kecuali bersamanya. Kemudian keenam, ukhtu li'ab, saudari perempuan si ayah. Nah, ketika tidak ada juga asabah, yaitu saudaranya. Dia enggak punya saudara tapi punya saudari si ayah, tidak punya saudara si ayah atau saudara kontan. Wa antakuna ma'ukhtu syaqiqah, dan syarat dia bersama dengan saudari kontan, saudari saya si ibu. Nah. Waris ahli fardhan, yang dia ya ketika ahli waris itu mewarisi adalah saudari saya si ibu dan saudari si ayah. Maka saudari si ayah ya dan saudari si ibu tadi saudari si ayah dan saudari saya si ibu itu mereka bergabung mendapat berapa? Mendapat separo ya. Wa antakuna ma'ukhtu syaqiqah warithatun linisfi fardhan. Nah, maka dia mendapat separo atau warisan bersama dibagi dengan saudara kontan tadi. Demikian pula tadi bintul ibn. Yang ketujuh adalah saudara dan atau saudari seibu. Nah, kalau tadi kan saya kadang seibu. Saudara laki-laki seibu atau saudari laki-laki, saudari perempuan, ya, yaitu saudara perempuan, seibu, saudara, atau saudari seibu. Ketika tidak ada si mayat meninggal memiliki keturunan, ya, keturunan gak ada anaknya. Dan juga tidak ada asal, asalnya itu dari, tidak ada ayahnya, tidak ada kakeknya. Nah, dan dia, wa yakuna munfaridan, ya, jadi kalau yang mewarisinya itu hanya dia sendiri saudara seibu, maka dia mendapat seperenam. Atau saudari seibu, maka dia mendapat seperenam. Baik. Kemudian masalah yang kelima tentang asabah, fi ta'sib. Siapa yang bisa menjadi ta'sib? Ta'sib ini adalah yang mengambil sisa dari harta pembagian warisan. Ya. Nah, ada yang berpindah-pindah. Kalau dia syaratnya tidak cukup, maka dia mendapat ta'sib. Kalau tidak, dia mendapat bagian dari persentase dari harta warisan. Nah, al-asabah itu orang yang mewarisi bila takdir. Nggak ada ketentuan persentasenya itu. Sisa berapa sisa harta, separoh kah, sepertiga, dua pertiga, nggak jelas. Nggak ditentukan bagiannya. Karena li'asab idam farah haza jami' al-mal. Jadi kalau orang yang jadi asabah ini, kalau dia sendiri saja, dia sebagai asabah, maka dia mendapat semua harta tadi. Atau itu menjadi miliknya semua kalau dia sendiri sebagai asobah. Tidak ada ashabul furudnya. Nah. Tapi kalau ada ashabul furud bersamanya, itu orang-orang yang mendapat persentase tertentu Al-Quran, maka dia mengambil sisa yang tertinggal dari orang-orang yang telah ditentukan pembagiannya tadi. Nah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-hikul fara'idha bi ahliha, yaitu berikan harta pembagian-pembagian itu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya yang pemiliknya. Jadi kalau yang separuh sediakan separuh, seperempat bagi seperempat. Jadi ahliku faraidah bi ahliha. Berikan jatah ketentuan masing-masing itu pada pemiliknya. Yang tersisa, maka yang berhak mengambil tersisa itu adalah fi aula rajuli dzakarin, yaitu yang menjadi asabah itu hanya laki-laki bisa sendirian atau laki-laki anak laki-laki bersama anak perempuan bisa. Ya, bagi yang menjadi asabah mengambil harta yang tersisa adalah laki-laki yang terdekat kepada mayat, laki-laki yang terdekat kepada mayat, yakni aqrabu rajulin, yaitu laki-laki yang terdekat kepada si mayat. Dan asabahnya ada tiga jenis, ada tiga macam. Asabatun nafs, dia bisa menjadi asabah sendirian. Asabah bil ghair, asabah karena bergabung dengan yang lain. Asabah bersama yang lain, jadi bergabung dengan yang lain. Dan asabah ma'al ghair, bersama yang lain. Itu dibedakan dalam bahasa Arab di sini, dibedakan hukum fikihnya. Bil ghairi wa ma'al ghairi. Nanti akan ada contohnya. Ashabatun nafs, dia bisa menjadi ashabah sendirian, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Dia punya ahli warisnya cuma sendiri saja, anak laki-laki seorang, maka dia mengambil semua harta. Cucu laki-laki dia ambil, wa inna salah, terus ke bawah. Cucu laki-laki, cicit laki-laki, yang laki-laki saja. Maka ashabun nafs ini berhak mendapatkan ashabah tanpa perlu butuh kepada yang lainnya. Atau ayah dan kakek, ya. Ayah dan kakek, min kibalil abbi wa in ala, yang seayah. Jadi kalau kakek dari arah ibu, enggak. Bapak dari arah seibu, ya tidak. Dengan kakeknya, umpamanya dengan ayahnya. Seibu dengan ayah enggak bisa jadi. So. Kemudian saudara kontan, ya, ini yang seayah seibu. Dan saudara laki-laki yang seayah seibu, saudara laki-laki yang seayah. Dan anak mereka, ya, anak saudara laki kontan dari saya seibu atau anak dari saudara laki-laki yang seayah dengan si mayat, ya, maka itu bisa menjadi asobah. Saudara, ya, laki-laki, ya, ini disebutkan mingkel abil ab dari arah ayahnya dan saudara kontan dan saudara laki-laki dari li abin wa ibnihima, ya, disebutkan di sini saudara dari arah ayah, itu maksudnya saudara kontannya, saudara yang seayah dengan dia dan anak-anaknya berdua ini, kalau ayah mereka tidak ada, itu bisa menjadi asobah. Dan berikutnya adalah paman. Paman itu bisa menjadi asobah. Paman yang seayah dan seibu dengan orang tua si mayat, atau paman hanya si ayah dengan orang tua si mayat, itu bisa menjadi asobah. Baik. Kemudian juga tadi, saudara. Saudara laki-laki yang si ayah si ibu, saudara laki-laki yang si ayah, bisa menjadi asobah, bisa mengambil semua harta. Jadi seorang mayat meninggal, tidak ada yang mewarisi kecuali pamannya yang si ayah, atau pamannya yang si ayah si ibu dengan orang tuanya si mayat. Ya itu menjadi milik semua harta itu. Ya. Jadi asobah itu bisa mengambil semua harta yang tersisa. Kalau tidak ada ashabul furud, dia mengambil semua harta. Ya, kalau tidak ada ya, yang mendapat persentase-persentase yang tadi disebutkan, tidak ada yang mengambil sepertiga, seperempat, seperdelapan, semacam. Ya, maka dia mengambil semua harta. Pamfada minhum hadza jami'an. Barang siapa bila sendirian dari mereka yang disebutkan itu, maka itu berhak mengambil semua harta. Ya. Siapa tadi? Anak laki-laki, cucu laki-laki, ya, orang tua laki-laki dan kakek, ya. Nah, kakek ini juga mingkibal abwain ala. Kemudian saudara seayah seibu, saudara seayah, anak saudara ayah seibu, anak saudara seayah, ya. Kemudian juga saudara, ya, apa lagi itu? Paman, ya. Paman yang seayah seibu dengan orang tua si mayat, atau paman yang seayah dan orang tua si mayat, maka itu menjadi asobah. Dan mu'tiqah, seseorang yang merdekakan budak tadi bilwala, ya, baik yang merdekakannya laki-laki atau perempuan, jika budaknya atau orang yang merdekakan tadi meninggalkan harta banyak, maka jadi miliknya semua. Jika ada, tidak ada yang mewarisi tentunya yang lainnya. Wa in kanu ma ashabul furud ya'khudhu ma baqiya. Tapi kalau ada bersama mereka itu yang memiliki ketentuan, umpamanya tadi seorang meninggal, meninggalkan istri, meninggal suami, kemudian pamannya. Nah, dia enggak punya anak, istri ada 4. Maka istri mendapat seberapa? Seperempat dari harta suaminya tadi. Maka dibagi 4. Sisanya kemana? Pamannya lagi. Yang meninggal tadi punya paman, hartanya ambil paman semua. Gitu. Baik. Jadi sisa dari harta yang tersisa itu miliknya. Si asobah, ya. Jika kalau seandainya harta habis dibagi, walaupun dia termasuk asobah, dia enggak dapat jatah apa-apa. Ya, punya anak laki-laki dan perempuan ataupun tadi disebutkan punya anak perempuan semua, kemudian ada ibunya, ada saudaranya, kemudian bisa saja si asobah ini enggak dapat apa-apa. Karena sudah dibagi pada orang-orang yang mendapat persentase yang dinyatakan pembagi mereka dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian ashabul ghair itu apa? Yaitu bint, anak perempuan, ya, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan saudari yang seayah seibu, saudari yang seayah. Nah, masing-masing dari mereka ini bersama saudaranya. Jadi kalau dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, nah, ini bergabung ini. Harta milik mereka, asobah mereka, anak perempuan ini asobah bil ghair dia. Maka dibagi, jika yang anak laki-laki dan anak perempuan itu yang menjadi warisan, maka keduanya ini menjadi asobah. Jadi dia punya kakek umpamanya mendapat 1/6, ya. Lalu sisanya dibagi oleh anak laki-laki dan perempuan ini. Dengan laki-laki mendapat 2 kali lipat anak perempuan. Begitu. Ya. Itu bil ghair namanya. Begitu pula saudari. Saudari yang saya seibu, saudari saya ayah bersama saudara saya ayah atau saudara saya ayah seibu. Baik. Fatazidu bintul ibn bi annahu yasibuha ibnu ya. Demikian pula ditambah cucu perempuan dari anak laki-laki. Bahwa ya'sibuha, dia mendapat pembagian dari anak cucu laki-laki. Dari anak laki-laki tadi. Yang saya tingkat dengannya. Ya. Atau pamannya, atau anak dari anak laki-laki. Yang sederajat dengan dia. Itu sama-sama mendapatkan menjadi asobah bil ghair. Baik. Dan lainnya demikian dari laki-laki tidak mewarisi akhwatahum. Ya. La tarithu akhawatuhum. Jadi selain dari mereka tadi dari minal dzukur, saudari perempuan mereka tidak mewarisi bersama mereka syai'an ka abna'il ikhwah, seperti anak laki-laki dari saudara perempuan, saudara laki-laki. Anak laki saudara perempuan laki-laki itu tidak bisa menjadi asobah gitu. Dan juga anak dari paman. Dan ini abna'il ikhwah wal a'mam, dan juga abna'ul amam. Baik. Asaba mal ghair. Nah, ini bersama. Kalau di sana dengan yang lain, kalau ini bersama yang lain. Nah, yaitu saudari-saudari yang akan menjadi asaba bersama anak perempuan. Jadi dia meninggalkan ya saudari perempuan ada 2, anak perempuan ada 2. Maka mereka ini asawa ma'al ghair namanya. Ya. Atau dia punya saudari, seayah, seibu, 3 orang. Kemudian dia punya cucu, perempuan, 2 orang dari anak laki-lakinya. Maka itu asawa ma'al ghair namanya. Bila istama asibani fa'aktar. Bila mereka ini bergabung. Fa'idha hada piljiha wal-kuwa wa-dharra istaraka pil-mirat kal-abna' wal-ukhwa. Ya, maka bila mereka sama tingkatannya dan kekuatan kedekatannya, maka masing-masing mendapat warisan seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki. Tetapi apabila berbeda dalam jihadnya, yuqadim aqwa, seperti anak lebih kuat daripada ya kal ibn wal ab. Kemudian wanita hadap jihad, wakhtalafa fi daraja. Di daraja itu maksudnya apa? Anak laki-laki dan cucu laki-laki itu berapa daraja? Kalau jihad bedanya apa? Anak laki-laki, saudara laki-laki atau paman laki-laki. Ini jihadnya beda. Nah, itu yang maksud tadi daraja. Berbeda dari jihad, berbeda daraja, berbeda. Ini yang dimaksud di sini kedekatan dengan si mayit itu. Maka disebut dengan sini, jika mereka bergabung dalam satu jihad, ya, jihadnya apa? Anak laki-laki dan cucu laki-laki. Nah, ini satu jihad, teman-temannya. Tapi yang lebih kuat mana? Anak laki-laki. Nah, gitu. Kemudian atau dalam jihad juga seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki. Maka yang jadi ashabah anak laki-laki, bukan saudara laki-laki. Tapi bila berbeda jihadnya, didahulukan lebih kuat seperti kal'ibin wal'ab. Nah, jika bersama, wa talafa fi darajah, yuqaddim akrab. Didahulukan tadi, ikhtalaf fi darajah tadi pada cucu dengan anak laki-laki. Didahulukan yang lebih dekat. Seperti anak bersama anak cucu laki-laki. Nah. Kemudian, wainitah hadafil jihad wa darajah, jikalau sama, tetapi jihad darajah sama tingkatannya sama. Jadi kita lihat namanya anak laki-laki dan saudara laki-laki, itu darajahnya sama. Tapi berapa dari segi kekuatannya? Maka didahulukan namanya saudara yang terhadapi darajah wa jihad itu seperti namanya paman kontan, paman seayah seibu dengan orang tua semayan, atau paman yang seayah dengan semayan, atau saudara saudara yang seayah seibu, saudara dengan seayah. Mana yang dahulukan? Saudara yang seayah seibu. Nah, itu maksudnya bila sama jihadnya dan sama derajatnya. Kemudian al-hajj, ya, al-hajbu ini ditutup. Seseorang tertutup tidak mendapat warisan gara-gara ada yang menutupnya. Nah, ini siapa saja? Yaitu al-hajbu al-man'u min kulli miras. Itu orang yang tidak mendapatkan harta warisan secara keseluruhan atau sebagiannya karena ada yang lain yang lebih berhak darinya. Ya, tadi contohnya apa? Ya, cucu laki-laki enggak akan dapat kalau ada anak laki-laki, gitu. Jadi, cucu perempuan dari anak laki-laki enggak akan dapat kalau ada anak perempuan. Nah, itu hujub namanya. Dia tutup dia. Al-hajbu atau tertutup oleh ada yang lebih berhak. Itu masuk di sini. Ini ada dua tingkat, dua bagian di sini. Yang ditutup gara-gara sifatnya, ciri-cirinya. Ada apa? Sifatnya di sini. Awsaf. Hajibul awsaf. Yaitu piman tasarrab biha di mawani iris. Nah, kalau awsaf yang menyebabkan orang tadi terdampak, tidak mendapat warisan, sifatnya tadi, apakah karena dia adalah budak, atau dia pembunuh, atau berbeda agama. Bila ada yang bersifat seperti ini, maka dia tidak mendapat warisan, tertutup. Ya. Nah, ini disebut hajbul asfa as awsaf. Hajbu ditutup dia. Kemudian yang dibicarakan sininya hajbul askhas, yaitu orang yang kalau tadi itu kan asudama, dia tidak mendapat warisan gara-gara ada almani. Itu yang menutup dia tidak dapat warisan. Sekarang yang menutup dia tidak mendapat warisan karena ada orang lebih berhak dari dia, lebih dekat kepada mayat daripada dia. Maka alasnya itu kalimat al-hajbu indal itlaq, kata-kata tertutupnya orang mendapatkan warisan itu adalah dua bagian. Yang secara hirman, hajbul hirman, yang sama sekali dia tidak mendapat harta warisan, tidak mendapat warisan karena tertutup. Yang kedua adalah hajbun nuqsan, berkurang bagiannya. Ada yang tidak dapat sama sekali karena ada orang lebih berhak dari dia. Ada yang berkurang bagiannya karena ada. Seperti tadi, istri hanya mendapat seperdelapan ketika ada anak bagi si mayat. Begitu pula, si ibu hanya mendapat seperenam ketika si mayat punya anak. Nah, itu namanya hajbun nuqsan, kurang bagiannya. Tapi ada yang tidak dapat, kadang-kadang ada yang menutupnya mendapat warisan itu. Nah, yaitu man uqsaqsin mu'ayyan min irth bil kulliyah. Yaitu seorang tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Nah, ini berlaku untuk semua ahli waris kecuali enam. Tidak bisa ditutup. Jadi enam. Nah, yaitu ayah, ibu, suami, istri, anak dan putri, ya, anak laki-laki, anak perempuan. Jadi enam ini enggak ada yang menutup mereka sama sekali ini, kecuali tadi yang berbeda agama, jadi pembunuh atau budak. Ini enggak ada yang menutup, tapi dia masuk ke hajbul nuqsan, ditutup sebagian. Nah, berkurang bagiannya, tapi menutup keseluruhan tidak bisa. Ini yang enam dikecualikan dari hajbul hirman. Ya. Ditutup, tidak mendapat kata sama sekali. Yang enam ini dikecualikan ini. Ada pun yang lain tadi apa? seperti dari cucu perempuan, ya, saudari apalagi saudari perempuan, ya, saudara saudari, ya, cucu laki-laki cucu perempuan, paman laki-laki paman perempuan, ya, paman-pamannya, ya, kalau amma nggak dapat, paman, ya, kakek, ya, nenek. Nah ini yang ini nggak bisa ditutup. Orang tua, ibu, suami, istri, anak laki, anak perempuan. Yang kedua, hajmun nuksan. Nah, ini yang berkurang bagiannya ketika ada yang, ya. Wa man umin irth aktar min irth aqal ila irthin aqal. Yaitu dia dikurang bagiannya. Gara-gara ada yang lain. Nah. Sebabnya adalah wujudu khas ahku minku. Adanya orang lebih berhak daripada dia. Karena itu lebih dinamakan hajbul askhas. Tertutup dengan orang-orang lain dia. Ini ada tujuh. Ada tujuh jenis. Berpindah dari suatu bagian kepada bagian lebih kurang. Nah, ini adalah orang-orang mendapatkan ketentuan dalam pembagian persentase dalam Al-Quran. Seperti apa? Dua orang suami istri tadi. Jika suami istrinya meninggal punya anak, dia mendapat seperempat. Begitu sebaliknya. Istri jika suami meninggal mendapat mempunyai anak, dia dapat seperdelapan. Ibu demikian pula tadi dicontohkan. Bisa dapat sepertiga, bisa dapat seperenam. Kemudian bintul ibin. Nah, kemudian juga bintul ibin ini adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan saudara perempuan seayah. Nah, itu berkurang tuh. Yang kedua adalah berpindah dari ketentuan daripada bagian mendapat jatah menjadi taksib dia, menjadi orang asabah dia. Nah, ini adalah orang-orang yang mendapat pembagian separuh dan dua per tiga, ya. Jika mereka, yaitu ini perempuan-perempuan, siapa tadi perempuan yang dapat separuh itu? Anak perempuan sendirian, saudari perempuan sendirian, atau yang dua per tiga tadi, anak perempuan lebih dari satu orang, saudari perempuan lebih dari satu orang. Nah, ini yang mendapat separuh atau dua per tiga dari kalangan perempuan. Bila ada yang bersamanya, yaitu laki-laki. Ya. Yang ketiga, berpindah dari taksib kepada ketentuan. Ya, akal minhu. Pada asalnya dia adalah menjadi asobah, namun berpindah karena ada yang menghalainya menjadi asobah, maka dia mendapat bagian. Mendapat bagian tertentu, lebih kurang. Ya. Ini adalah berlaku pada ayah si mayat dan kakek si mayat, ya, dari warisan bitaksib kepada warisan dengan ketentuan, yaitu seperenam. Yang keempat, berpindah dari taksib kepada taksib yang lebih kurang lagi, ya, dari asobah kepada asobah yang lebih kurang. Maksudnya juga itu pembagiannya, kalau dia bersama ini dia berdapat, kalau dia pemanya tadi kita katakan pemanya anak perempuan bila sendirian, dia mendapat separuh. Namun bila dia menjadi asobah bersama saudaranya yang lain, ada anak laki-laki lain, dia menjadi berkurang, tidak dapat separuh dia. Walaupun jadi asobah, tapi berkurang bagiannya. Nah, gitu. Karena mendapat separuh dari bagian laki-laki, lebih laki-laki dapat dua kali bagian perempuan. Nah, ini contoh disebut ke sini. Berpindah dari taksib ke pembagian lebih kurang. Nah, ini pembagian yang taksib ke taksib lebih kurang. Contoh saudari si ayah si ibu, atau saudari si ayah, maka keduanya bersama saudara laki-laki mereka, itu akan mimallahuma min ma'albin. Maka keduanya akan mendapat lebih kurang, ya, akal mimallahuma, maka keduanya lebih kurang mendapatkan, ya, ma'al binti bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Yang kelima, al-muzahama fil fard, yaitu padatnya yang menjadi mendapat bagian dalam harta warisan itu. Isdiham zaujaini fi rubu. Ini berkurang. Kalau istri satu mendapat jatah seperempat dari suami, ya banyak dapat seperempat dia. Tapi kalau istrinya lebih dari satu, akan berkurang. Nah, ini yang dimaksud. Berkurang dia. Dari seperempat, ya. Kemudian jaddad ya, kakeknya punya istri lebih dari satu, maka berkurang bagiannya. Jadi muzahamah fi taksib juga demikian. Muzahamah fi farq itu contohnya. Jadi pemanya suami meninggal tidak punya anak, istri mendapat seperempat, tetapi istrinya tiga atau empat, maka berkurang dia. Muzahama fil aul, muzahama fil taksib, ini contohnya ada isdiham asobat fil mal, yaitu ramainya apa namanya yang menjadi asoba ini dalam harta itu. Itu opima abqal furuq, atau sisa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah mengambil bagian yang ditentukan dalam Al-Quran, sehingga dia sisa harta enggak dapat dia, atau sedikit sekali. Muzahama fil aul. Nah, aul ini adalah artinya sisa yang dikembalikan jika setelah dibagi harta warisan lalu memiliki sisa, maka dikembalikan ke mana? Itu aul namanya ini. Ya. Ziyadah fi siham min dzawil furuq, ya, tambahan dari pembagian jatah orang-orang yang mendapatkan persentase. Nah, wa nuqsan min maqadir ansibatihim fil irth, dan berkurangnya bagian mereka dari harta warisan. Tapi secara siham dia bertambah. Ya, ziyadah fi siham al-furud, tambah orang-orang pembagian-pembagian lainnya. Maka dia berkurang mendapat secara harta. Yaitu fi haqqi dzawil furud fil usul allati yadkhulu al-aul. Itu pada hak orang-orang yang berhak mendapatkan tentu persentase dari pembagian warisan dari usul allati yadkhulu, dari pembagian asalnya, ya, yang dimasuki oleh sisa harta yang dibalik-kembalikan tadi. Kemudian wa hadza ala hadza naqul, ini dari ini dapat disimpulkan minan adla biwasati hajibatihi tilkal wasita wal usul. Ini innaman adla, maksud adla idla itu adalah itisal bil mait. Jadi hubungan dengan si mait itu dengan melihat, ya, ada yang menutup seperti, ya, mubasyarah bin nafs, hubungan yang langsung seperti bapak dan ibu, anak dan laki dan anak perempuan, imma biwasita seperti cucu laki-laki dan cucu perempuan. Nah, itu. Jadi yang hubungan tingkatan kedekatan ini, ya. Biwasiti hujbatihi tilkal wasita wal usul. La yahjubum illa al usul. Maka tidak bisa apabila ada yang menghalangi, yaitu tidak ada yang bisa menutup seseorang mengurangi jatahnya dari harta warisan kecuali usul, yaitu siapa tadi? Imma bapaknya si mayat, ibunya si mayat, atau kakek ya si mayat. Wal furu' atau cabang dari si mayat, maksudnya apa? Yaitu keturunannya yang mengurangi orang tadi asaba mendapat jatahnya, atau yang mendapatkan jatah persentase tadi istri menjadi seperdelapan, yaitu furu'nya karena dia punya anak. Nah, maka furu' ini la yajibum illa furu' a'la minhu. Maka furu' seperti cucu tidak ada yang bisa menutup mereka kecuali furu' yang lebih tinggi, yaitu anaknya masih ada, cucu yang enggak dapat. Wal hawasi tahjibu usul wal furu' wal hawasi. Jadi di sini sebutkan al usul, ya, yang usul bil wasithah, jadi kakek umpamanya, itu tidak ada yang menutup kecuali usul yang akrab, yaitu ada bapak semaya. Nah, kemudian al furu' tidak ada yang bisa menutup mereka, jadi furu' itu siapa? Cucu anak. Cucu tidak bisa menutup kecuali memang apa namanya? Furu' a'lah, yaitu anaknya lebih dekat. Nah, maka cucu enggak dapat warisan. Hawasi tidak bisa di hawasi bisa tidak mendapatkan warisan karena ditutup oleh adanya usul, atau bisa adanya furu' atau hawasi yang lain. Nah, ini pembagiannya, ya. Masalah yang ketujuh ini yang terakhir, zaul arham itu siapa? Zaul arham, zaul arham itu adalah setiap orang kulluhum qulu qaribin laisa bidawil fardid. Setiap hubungan karib kerabat yang dia tidak mendapatkan jatah tertentu di dalam Al-Qur'an dalam pembagian warisan, dan juga tidak masukkan sebagai asoba dalam harta warisan. Dan mereka ini ada empat jenis, empat asnaf. Ada orang yang mayam ilal mait, mayantam ilal mait. Itu karena mana yantami ilal mait itu bahasa kitanya adalah yang berhubungan dengan mait itu secara hubungan garis keturunan, seperti itu aulad, auladul banat. Auladul banat. Cucu dari anak perempuan, tuzawil arham. Ya. Kemudian aulad banatil banin, yaitu cicit dari anak perempuan, dari cucu perempuan. ya, dari cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Terus ke bawah itu nama Zul Arham, yaitu adalah anak dari anak perempuan, itu cucu perempuan kita, cucu perempuan, ya, itu anak-anak dari anak perempuan, itu namanya Zul Arham. Karena cucu dari anak perempuan itu nggak mendapat warisan, ya, disebut Auladul Banat, nah mereka tidak mendapat warisan. Tapi yang mendapat adalah cucu dari anak laki-laki. Nah itu Zawal Arham namanya. Ada yang berhubungan kepada si mayat dari segi Umul Ajdad As-Saqituna wal-Jaddad As-Sawaqid Wain'alaw. Itu kakek-kakek yang dibuang ke atas dari ayah, kakek, bapak dari kakek, ya, kakek dari kakek lagi, dan terus ke atas. Yang keempat, yang ketiga adalah orang berhubung kepada si mayat, abawail mayat. Itu kedua orang tua si mayat. Ini Zawul Arham itu. Auladul Akhawat. Anak laki-laki dari saudari perempuan. Ya. Dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Dan anak laki-laki dari saudara laki-laki dan perempuan seibu. Nah, dan orang yang bercabang dari hal itu. Itu ya. Ibu berhubungan dari kedekatan dari sisi hubungan orang tua kepada si mayat. Yaitu anak laki-laki dari saudari perempuan. Anak perempuan dari saudara laki-lakinya. Ya, dan anak laki-laki dari saudara saudarinya yang seibu. Nah, itu namanya termasuk Zawil Arham. Kemudian, yang keempat adalah yang berhubungan dengan mayat, ajdadul mayit, terkait tingkat tersambungnya dengan mayat. Yang pertama tersambung dengan mayat tadi adalah hubungan anak, yaitu anak laki-laki dari cucu laki-laki dan anak perempuan. Ya, cucu laki anak perempuan. Yang tersambung ke mayat yaitu arah ke atas seperti tadi adalah ajdad sakitu wa jaddad. Seperti adalah hubungan kakek dari arah ibu, ya, kakek dari arah ibu atau nenek dari arah ibunya. Kemudian yang berhubungan dengan semayat kedekatannya dari segi hubungan di sisi orang tuanya. Tadi apa? Anak laki-laki dari saudara perempuan dan apa ini? Anak perempuan dari saudara laki-lakinya. Dan anak laki-laki dari saudara-saudarinya yang seibu. Kemudian hubungan kepada si mayat dari sisi ajadul mayat wa jadati, dari sisi kakeknya. Ya. Berhubungan dari situ, yaitu paman-paman terkait dengan si mayat dari tingkat paman-pamannya. Nah, huwal a'mam lil Jadi kalau yang disebut paman yang mendapat warisan tadi adalah bila saudara ayahnya. Tapi kalau saudara dari ibunya tidak mendapat, tapi Zawil Arham itu. Dan juga bibi, saudara perempuan dari ayahnya atau saudara perempuan dari ibunya. Kemudian anak perempuan dari pamannya. Ya. Kemudian saudara perempuan dari pamannya atau dari ibunya. Nah, dan anak-anak mereka. Nah, itu semua disebut Zawil Arham. Wa dari tauritim qaulu ta'ala, nah, dalil tentang bisanya mereka mendapat warisan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulul arham ba'du aula bi ba'd fi kitabillah, di mana hubungan silatul rahim itu sebagai mereka lebih aula mendapatkan warisan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala al-haqal waritsun min la waritha. Jadi ini kalau memang tadi yang disebutkan ahli waris yang tadi disebutkan, selain Zawil Arham tadi enggak ada, maka boleh diberikan warisan ini setelah itu kepada Zawil Arham ini, begitu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Al-Khal waritun min la man, waritun man la waritalah. Man la waritalah. Jadi bibinya saudara dari paman, ya, yaitu saudara perempuan dari ayahnya, saudara perempuan dari ayahnya, bisa mendapat warisan kalau tidak ada lagi yang mewarisi sama sekali. Nah, wa kayfiyatu tawrisum ayyan zilaku lawahidin minhum manzilata man adabi. Bagaimana cara mendapatkan warisannya? Yaitu adalah diposisikan kepada posisi-posisi yang mendekati kepada si mayat dari ahli-ahli waris yang sebelumnya tadi. Nah, gitu caranya. Maka masing-masing bagian menepati posisi-posisi ya pada ketentuan-ketentuan. Tadi umpamanya dia adalah bibi saudari perempuan dari pamannya. Berarti kan paman dia mendapat posisi bagian dari warisan. Kalau memang tidak ada paman-pamannya dia tinggal, maka dia mendapat posisi sebagai pamannya tadi gitu. Paman dari ibunya umpamanya, daerah ibunya. Ini cara pembagian warisan secara ringkas ya, tapi itu detailnya agak lebih gampang kalau dibuat semacam apa nama itu skema. Nah, nanti dibuatkan syarat-syaratnya. Ini sebagai detailnya secara ringkas saja apa kita bahas. Yang lebih detailnya memang sebetulnya tidak sesulit ini sebetulnya. Karena mustalahatnya aja yang sulit sebetulnya. Karena kalau orang meninggal gampang aja, berapa warisannya sudah dilihat bagian masing-masing dibagi. Kalau tidak ada, dilanjutkan pada bagian siapa? Oh, nggak punya anak perempuan ya? Cucu perempuannya ada nggak? Nggak ada. Atau pemainnya? Pemainnya, anak laki-lakinya ada. Sebetulnya nggak. Ketika kita membagi warisan, artinya bukan mengetahui bagian-bagian seluruh warisan. Karena kita hanya wajib mengetahui bagian yang mereka termasuk jadi ahli waris itu. Baik. Jadi makanya tidak harus menguasai syarat ketika mau membagi warisan, harus mengetahui bagian-bagian keseluruhan. Maka tidak masalah kalau kita ketika membagi warisan, kita buka buku, ya boleh. Memang tidak masalah. Ya, buka kitab, mengetahui bagian masing-masing, ya, agar tidak tersalah dalam pembagian warisan tersebut. Demikian dapat kita bahas ya, cukup panjang pembahasannya, karena kalau dipecah menjadi dua majelis juga tanggung. Wallahu a'lam bishawab, dipersilakan jika ada pertanyaan, kita jawab berapa pertanyaan saja, karena waktu sudah habis ya. Ada pertanyaan saya yang kali ini di kolom Q&A. Kalau baca proses. Ya. Pertama dari Bapak Ujok Nisa, Jakarta, proses kami tinggalkan harta waris sebuah rumah. Tetapi nenek kami itu pernah berwasiat bahwa rumah peninggalan tersebut tidak boleh dijual dengan alasan bahwa itu rumah adalah rumah pusaka. Apakah para ahli waris dari nenek kami itu boleh menjual rumah peninggalan tersebut dan kemudian dibagikan warisan tersebut sesuai dengan hukum syari? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Oke, sebelumnya kita sudah jelaskan pembahasan tentang wasiat. Setelah kita seriusan baru saya bahas ini dalam pembahasan wasiat. Jika wasiat itu bertentangan dengan tidak berhak dia lagi menentukan hal itu. Ya. Karena dia tidak berhak menentukan yang kecuali setelah dia belanjakan dia wakaf masih hidup, beda lagi. Tapi kalau dia katakan setelah mati ini harta warisannya tidak boleh dibagi, enggak bisa. Karena itu sudah haknya ahli waris. Ya, wallahu a'lam bishawab. Namun bisa cari solusi. Ya, kalau di Minang kalau ada namanya harta pusako tinggi, itu kalau akan lebih baik dijadikan namanya wakaf keluarga, wakaf suku. Kalau memang itu adalah disebutkan fungsinya adalah untuk membantu pejabat kepala suku untuk mengurus cucu kemenakan mereka dalam mengurus, jadi gajinya diambil dari wakaf ini. Itu boleh sebetulnya. Jadi memang di Minang itu ada pusako tinggi, pada hakikat sebetulnya itu adalah yaitu seperti di Jawa ada namanya istilahnya apa namanya itu. Jadi kalau di Jawa segala pemerintahan kan setiap apa namanya pamong desa atau kepala desa dulu ada carik istilahnya mendapat bagian untuk dia hidupnya sebagai gajinya. Nanti sawah kah atau kebun kah gitu. Nah, sebetulnya itu yang perlu. Yang dimaksud di sini adalah harta yang memang pencarian dia. Pencarian dia, tapi kalau harta itu diwarisi, dan waris itu hanya harta itu dalam bentuk bukan kepemilikan, cuma dalam bentuk pemanfaatan, hak manfaat saja, nah itu tidak bisa jadi harta warisan. Karena yang diturunkan itu manfaat, sebenarnya hakikatnya itu masuk dalam wakaf keluarga sebenarnya, keluarga suku gitu. Dan akan lebih baik itu dibuat aktenya kemudian nanti dibuatkan manfaat dari wakaf suku itu untuk pejabat suku itu sendiri, umpamanya untuk biaya jika ada yang sakit yang kurang mampu di dari kalang suku tersebut, atau mungkin untuk pembangunan kebaikan masyarakat umum, ditentukan untuk masjid kah, ya dibuatkan apa nama prioritas penggunaan wakaf itu, atau akan lebih aman sebenarnya kalau dikelola wakaf-wakaf pusako tinggi yang ada di Minang itu dijadikan dalam bentuk wakaf keluarga yang pernah kita bicarakan dalam hukum-hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jadi intinya boleh dijual itu, Ustaz. Jadi harta warisan. Bagaimanapun enggak bisa, kecuali itu bukan hasil dari usaha nenek itu sendiri, tapi dia warisi dari orang tua, orang tuanya, orang tua turun temurun. Maka ini sebetulnya hanya hakikat pemanfaatan, karena kesepakatan dalam suku itu harta suku itu tidak boleh dijual karena kepemilikannya secara suku, bukan kepemilikan atas nama keluarga, begitu. Maka sebetulnya hukumnya akan lebih dekat dijadikan sebagai wakaf suku gitu. Wallahu a'lam. Tapi kecuali kalau nenek ini adalah harta dia cari waktu hidup, dia bikin rumah, itu harta dia, boleh dibagi jadi harta warisan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ummu Sastia, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimanakah pemberian harta warisannya bila ada seorang suami yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak perempuan? Apakah harta yang berupa rumah dan kendaraan atas nama istrinya yang pada waktu almarhum masih hidup sudah ditulis atas nama istrinya juga dihitung sebagai harta warisan dan harus dibagikan atau dihitung ulang juga, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Baik, penamaan harta benda di waktu suaminya hidup itu kembali kepada tujuan di awal. Apakah harta itu sudah diberikan kepada sang istri atau hanya sebagai untuk pemakaian nama saja? Kalau itu sudah diberikan sebagai harta istri, maka harta istri, maka tidak masuk harta warisan. Tapi nama dipakai sekedar untuk penamaan pakai nama saja, ya, atau pakai nama anaknya waktu dia hidup, tapi tidak diberikan, tapi hanya sebagai untuk urusan administrasi, maka itu menjadi harta warisan yang harus dipatok harganya berapa, ya, nanti bisa dibagi rumah ini nilainya berapa, mobil nilainya berapa. Selama itu tidak ada diberikan istilahnya, dan tidak dikabarkan kepada yang lain bahwa rumah ini adalah milik ibumu, pamannya, ya, dan harta ibumu. Kalau itu tidak ada pernyataan, tetapi hanya demi untuk sebagai administrasi kepemilikan saja, ya, itu menjadi harta warisan. Kecuali memang sudah diberikan oleh si mayat di waktu hidupnya kepada anaknya, dibeli mobil atas nama anaknya atau nama istrinya, ya, maka mobil itu menjadi milik mereka kalau memang itu tujuan penamaan itu adalah kepemilikan. Bukan sekedar untuk menamakan secara administrasi begitu saja, tapi memang sudah diserahkan kepemilikannya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik, Ustaz. Mudah-mudahan Ummu Sastia sudah paham ya akan jawaban dari Ustaz. Selanjutnya mungkin dari HP Ustaz atau dari Mas Kurnia Ustaz. Jika seorang anak laki-laki sudah berkeluarga, memberikan rumah untuk ibunya dan atas nama ibunya, kemudian anak laki tersebut meninggal dunia, bagaimana status rumah tersebut? Apakah menjadi warisan untuk istri dan anaknya dari anak laki-laki tersebut? Kalau dia kasihkan buat ibunya, tidak menjadi warisan. Ya, kalau dia sudah berikan untuk ibunya, itu tidak menjadi warisan. Tapi kalau dia belikan, kemudian disilakan ditempati oleh ibunya, hanya hak menempati, itu menjadi harta warisan. Tapi kalau hak itu diserahkan kepada ibunya, dikasih, diberikan, itu tidak menjadi harta warisan. Bolehkah menjual rumah warisan kepada pemilik koperasi simpan pinjam di mana nantinya rumah tersebut akan dijadikan sebagai kantor koperasi? Jual beli dengan siapapun boleh, ya, jual beli yang penting tidak proses riba. Ada pun kegunaannya, ya, terserah orang yang membelinya gitu. Kita tidak bisa mendeteksi orang untuk menggunakan rumah ini kalau sudah dibelinya. Hak dia lah yang membeli, mau digunakan untuk apa. Ya. Dan dia yang bertanggung jawab atas dosa dan kesalahannya. Maka kita boleh berjual beli dengan orang kafir. Orang kafir bisa saja dia menggunakan berbagai fasilitas yang dia beli untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan agama Islam. Bagaimana hukumnya harta warisan dari seorang ayah yang meninggal dunia karena kecelakaan mendapat asuransi jiwa dari jasa harja? Ya sama saja, semua harta orang warisan itu, ya terlepas dari masalah bagaimana hukum asuransi ya, saya hanya bicara masalah hukum warisan, apapun warisan ditinggalkan orang tua menjadi harta warisan. Apapun harta yang ditinggalkan oleh orang tua menjadi harta warisan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita jawab. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kurang penyampaian materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.